ingin ku jadikan milikku. Wajahnya cantik, memikat hatiku. Ingin ku selalu ada di dekatmu. Can't you feel my heartbeat, baby? I want you to know that I love you. Ini kedua kali ku melihatnya. Dia tak lepas dari pandanganku. Wajahnya cantik, memikat hatiku. Ingin ku selalu ada di dekatmu. Can't you feel my heartbeat, baby? Can you feel it, baby? I want you to know that I love you.